Setengah mati, tak mungkin aku lari. Kau tahu, ku butuh kamu. Tak sayang, kau sok tahu. Kau racun, memang racun. Tapi kau senyum. Tak mudah, ku jatuhkan cinta. Gila-gila lelaki kodratku di dunia. Yang butuh ilmu wanita. Kau racun, kau memang racun. Kau membuatku malam mengangat. Dari ujung kaki ke ujung rambut, dari mata kaki lagi aku lari-lari. Benci kau benci, tapi kembali. Agar ku pergi, coba tersembunyi. Kutanyakan rasa-rasa I'm